Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud. Wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tuthabbitu fi qulubina al-iman wa tuhaffidhuna al-Qur'an wa tuhaffidhuna al-Qur'an wa tuhaffidhuna al-Qur'an wa tufahimana minhul ayat wa taftahu lana biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nawdari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd, ikraman wa ta'ziman dumateng sedaya para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, pengasuh Yayasan Al-Mubarak Munawir beserta para pengurus dan majelis asatid yang saya takzimi, yang saya hormati, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Bapak Dr. Andes Sahri Mulyo SE, Bupati Tulungagung, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah agar benar-benar bisa menjalankan amanah, diberikan kekuatan Allah agar bisa mempertanggungjawabkan amanah, sehingga mampu membawa Tulungagung ini menjadi kabupaten yang nasionalis religius, ke arah adil makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, dalam bingkai firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Pokoknya bupati didongakno rakyat sakmene akeh, dipimpin kiai, wani nambahi biro. Alhamdulillah, saya merasa bangga beliau Pak Bupati samangkin rajin rawuh datang pengajian. Mudah-mudahan dengan kerawuhan Pak Bupati di setiap event pengajian, agama Islam di Tulungagung semakin syiar, ahlu sunnah wal jamaah semakin istiqomah, faham-faham sing orang genah yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, yang rata-rata tidak menerima Pancasila dan tidak mengakui NKRI, mudah-mudahan tidak bisa masuk di wilayah Tulungagung. Orang patek semangat untuk weh. Bapak Wakil Bupati bersama para pejabat dan forum pimpinan daerah Kabupaten Tulungagung yang berkenan hadir malam hari ini, yang saya hormati Bapak Camat bersama Forpimka, Bapak Kapolsek dan para anggota yang hadir, Bapak Andan Ramel dan anggota yang hadir, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sanget kula hormati, kula tresnani, rahimakumullah. Keberadaan Yayasan Al-Mubarok Munawir ini, Al-Barokah Munawir ini, mudah-mudahan setelah diresmikan oleh Pak Bupati mampu memberikan maslahah, manfaah untuk umat, untuk masyarakat, fiddini wa dunya wal akhirah. Harapan dari seluruh pendiri yayasan, seluruh pengurus, seluruh muassis dan masyarakat, tentu saja yayasan ini sebagai lembaga pendidikan mampu mencetak karakter-karakter yang solih dan solihah, yang sering saya sampaikan menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang ahli wiridan bukan yang ahli taruan, yang suka ngaji bukan yang suka remi, yang dukung selawatan bukan yang dukung ngujang. Allahumma sholli ala Muhammad. Menjadikan manusia-manusia yang sebenar-benarnya manusia. Saya akan mempertegas keterangan yang mungkin sebagian jamaah beberapa waktu lalu pernah mengikutinya, bahwa menurut Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, kenal napa mboten? Mbah ra nyaut. Kenal Imam Ghazali? Nek Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Kenal? Padahal Kanjeng Nabi yang dawuh pripun? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Besok di hari kiamat orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai, siapa yang disenengi. Lek panjenengan seneng kalih para ulama, besok di akhirat dikumpulno karo para ulama. Lek seneng ambek Kanjeng Nabi, sok di akhirat dikumpulno ambek Kanjeng Nabi. Ora pate amin to. Jenengan seneng para aulia, besok di akhirat dikumpulkan dengan para aulia. Lek jenengan seneng ambek mahamanga, sok kumpulanmu ya kuwi. Ante awat-awat gak ero. Pangapunten, Imam Ghazali rahimahullah mengklasifikasikan manusia menjadi 6 tingkatan. Sama-sama kita uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Lho sampean arepno kene setahun, yo terbatas ge arep pindah kok. Satu demi satu, mulai dari nomor 1 2 3 4 5 6. Kira-kira nanti sing ngomong iki termasuk kelompok nomor piro? Terus Pak Bupati termasuk kelompok nomor piro? Pak Camat nomor piro? Terus Pak Lurah nomor piro? Terus jamaah kabeh iki termasuk kelompok nomor piro? Sik. Kemenyek. Saya ulang dulu. Tingkat yang pertama, manusia istimewa. Siapa manusia istimewa? Manusia yang seluruh kehidupannya diabdikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah terlewat sedetik pun tanpa mengabdi kepada Allah. Sidik-sidik agak duwe keliru, gak tahu salah sedikit pun, gak punya dosa, seluruh kehidupannya diabdikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beribadah tidak kepingin masuk syurga, tidak karena takut neraka. Ibadah yang dilakukan tidak mengharapkan pahala, juga tidak takut mendapatkan dosa, tapi semata-mata saking syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat malam sampai kedua kakinya bengkak, sikile nganti abuh, tahajud, witir, qiyamul lail menjadi wajib atasnya. Pokoknya ora tau nesu, dimusuhi kaya apa karo wong, luar biasa. Bukan hanya sabar, bukan hanya mampu menahan diri, bukan hanya mampu mengendalikan diri, tapi yang berbuat jelek malah didoakan, malah diapii terus. Filosofinya seperti pohon mangga, dilempar pakai batu, balesnya pakai mangga. Lek sampean diantem gedang goreng, bales e alok. Gedang goreng kaya watu ngene dikekno wong. Mulane yo dikekno wong mergo gak enak, cara enak paling yo dimplok dhewe ngono. Manusia istimewa, jaminan surga tertinggi, punya sifat ma'sum, dijaga dari dosa. Wama yamtiku anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya berdasarkan wahyu saking Gusti Allah. Ini manusia-manusia istimewa, dialah junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya para nabi, para rasul. Ini nomor satu, manusia istimewa. Yang kedua, ada kelompok manusia luar biasa. Ya manusia, ya makan, ya minum, ya tidur, ya pernah marah, ya pernah seneng, ya pernah kesel, ya merasa capek. Ya manusia, tapi ora podo karo wong tulung agung. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Manusia luar biasa ini orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Iki aja salah paham. Engko nembok maksud ngadeg la ilaha illallah, terus lungguh la ilaha illallah, mering la ilaha illallah, ngadeg neh la ilaha illallah, lungguh neh la ilaha illallah, bu la ilaha illallah. Bukan seperti itu. Artinya seluruh kehidupannya disambungkan dateng Gusti. Nopo mawon sing dilakoni pokoke diyakini kabeh diatur dening Gusti. Seluruh kehidupannya disadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Pokoknya manusia luar biasa ini mempunyai karomah, mempunyai maziyah, mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Karena apa? Karena ahli zikir, karena sudah menyatu dengan Allah. Mbah katikateno kok. Bukan zatnya, tapi irodahnya, tapi kehendaknya dituntun. Iso keliru, iso salah, tapi begitu sadar kekeliruannya, begitu sadar kesalahannya, langsung ditindaklanjuti dengan ibadah, ibadah dan ibadah, taat, taat dan taat, api, api, api dan api, sehingga kekeliruan sing ming sithik iki langsung kebusek. Ini juga jaminan surga untuknya. Ini tingkatannya para aulia illah, tingkatane para wali, kecuali wali murid, termasuk wali kelas. Punya keistimewaan. Wingi tepak ngaji hall ten Mangun Sari, sebagian kula aturaken kados Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Ini subhanallah mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ditamoni karo wong lanang, sak durunge tekan daleme Syekh Abdul Qadir Jilani niku nglirik wong wedok ayu, atine ser ser ser ser ser ngono. Begitu sampai tekan daleme Syekh Abdul Qadir Jilani, dok dok dok, assalamualaikum, dibuka no lawange, langsung dibentak, diusir, balik mulih adus jinabat dhisik. Plong aplongo, apa salahku kok dikongkon adus jinabat, padahal aku yo gak bar kok ngujang. Yo gak bar ngonoan, tapi kok disuruh mandi jinabat. Yang nyuruh si Abdul Qadir Jilani, ndak berani bantah, pulang dia mandi jinabat kemudian balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo guys, lunggu, melebu, masuk, duduk. Dia penasaran, kemudian tanya, ya Syekh, apa salah saya? Kenapa tadi waktu saya namu yang pertama, kok saya diusir, disuruh pulang, suruh mandi jinabat, padahal saya enggak habis berngonoan. Lah umumnya wong kan mandi jinabat niku labar, nek mboten ngipi ya melakukan ngonoan to. Wong kula mboten ngoten to dikongkon mandi jinabat. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tadi kamu sebelum sampai rumahku ketemu perempuan cantik, kamu ngelirik hatimu ser-ser, iku wis dihukumi zina, zinane mripat. Lagi kok umpama dipraktek nono kene, kapan kita wong wedok ayu ser-ser adus, kita wong wedok ayu ser-ser adus, entek banyune ra cukup munggo adus. Lagi Pak Bupati tok ngentekno pirang jeding. Urung Pak Kapolsek, urung Pak Camat, urung sing kroco-kroco ngene iki. Urung sing ngomong dhewe iki. Halo. Halo. Nah, karena apa? Karena ahli zikir. Jadi saged yang dzuru binurillah, melihat dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lumrahe menungso-menungso liyane. Karena sangat banyak berzikir, sangat banyak berzikir, sangat banyak berzikir. Nah, panjenengan yo rondo iso, rondo kecipratan. Kulinakanlah. Kulinakanlah. Apa ya? Iya. Iya, iya. Nek malam Jumat kok sunah rasul. Wis cah cilik kok nyaut sunah rasul. Pripun Pak Bupati ngono-ngono kok ngene iki modele. Ya minimal lah malam Jumat itu pokoknya mulai habis maghrib sampai Jumat pendak maghrib, itu sampean usahakan maca surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat atau pada hari Jumat akan diberi nur oleh Allah, diberi cahaya ke dalam hatinya yang menyinari kehidupannya. Akhirnya mekan padang, biar ngono, biar padang orang terus, itu sinar itu bertahan menyinari kehidupannya sampai Jumat depan. Duwina Jumat moco maneh, tambah padang maneh sinare, biar diberi sinar oleh Allah di dalam hatinya menyinari kehidupannya sampai Jumate maneh. Sampean Jumate maneh kok moco surat Yasin maneh, diberi cahaya oleh Allah menyinari kehidupan sampean, biar padang sampai dino Jumate maneh. Pendak Jumate kok sampean gak moco, sinare mati peteng. Terus dino Jumate sampean kok moco maneh, padang murup maneh, biar dino sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya sampean kok moco maneh, padang maneh murup, biar dino Jumate maneh sampean kok moco mati pet. Nah, sampean pengen biar pet ya modele moco gak moco, moco gak moco, moco gak moco. Dadi raimu ku ya biar pet, biar pet, biar pet, biar pet ngono. Nek para kiai, para alim iku maca terus, mangkane wajahnya bersinar terus. Contone. Loh, lek sing gak tau maca, ya peteng terus. Modele ya butek-butek ngene iki modele. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, manfaate apa to? Sinar iku manfaate apa? Takai gambaran. Umpama pas pengajian iki ya. Terus lampu mati, pet. Buyar arep mulih dhewe-dhewe. Kira-kira sing kepenak wong sing nggawa cahaya apa ya jenenge? Baterai apa? Senter. Ya senter. Kowe kok sentolop nek mau ngomong. Kuwi bahasa ndi kuwi sentolop kuwi? Bener nek wong gunung. Ayo kira-kira tepak mari pengajian mantun pengajian iki lampune mati. Enak ndi sing wangsul keng mriki beto sentolop jiri lambene cah kuwi? Enak sing beto sentolop nopo sing gak duwe sentolop karo sing duwe sentolop enak pundi? sing duwe senter karo sing gak duwe senter enak ndi? Enak sing duwe senter. Lek duwe senter kan punya sinar, punya cahaya, isok milih dalan. Senter Padang, wah iki ana juglangan coloti, wah iki ana paku lewati, wah iki ana beling lewati. Aduh, ini ada carang. Ya carang. Isok coloti, wah iki ana watu empuk. Teletong iki lho. Kuwi kan watu empuk to. Caloti ketok ndi sing nyelametno ndi sing mencelakakan ketok soale apa ana sinare lek sing gak duwe senter dlumukan kok nubruk-nubruk penak lha nek kowe nubruke nubruk sapi ayo nubruk asu ora ana sinare iki ana juglangan kowe raro sikilmu mlebu glodak sikilmu kesleo. Iki ana beling, ora ketok, mbok ideki nyot, gobras getih iso tetanus. Iki ana ireng-ireng, mbok anggap ketu, mbok cemek nyek. Ternyata watu empuk. Soale apa? Soale peteng gak ana lampune. Nuwun sewu, bahkan yang mengikuti sinar Padang mboten namung jenengan tok. Ada orang lain yang ndak bawa senter bisa mengetutkan. Mbok. Kowe meneng le aku gare keliru kabeh mbok senggaki wae. Orang-orang yang tidak punya lampu, ini bisa mengetutkan lampu sampean. Mergo sampean punya sinar, akhirnya sampean jalannya enak, bisa membedakan ini yang api, ini yang elek, ini yang menyelamatkan, ini yang mencelakakan. Akhirnya banyak orang yang mengikuti jenengan. Ini para ulama, para kiai, mereka punya sinar ilahiyah, punya lampu yang terang benderang sehingga diikuti oleh para jamaah yang lain. Melu koyok para wali, melu sinare iki. Lah kula panjenengani potongane kan tek budhek. Potongane teng peteng. Budhek-budhek. Mulane ayo manut para ulama, manut para kiai. Engko ulama kiai gandul para wali. Para wali gandul nang terus dukure gandul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lek gandul wong mulya katut mul. Gandul para wali iso katut oleh kemuliaane para wali. Amin Allahumma. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Tak kei contoh. Misale Kula mawon diundang kalih Pak Bupati. Tendaleme Pak Bupati. Terus tengah perjalanan kowe petuk aku. Terus, "Halo Bro, aku mau kono ngono." Kan boloplek to. "Halo Bro, apa nanti Bro?" "Ah, aku arep nang daleme Pak Bupati." "Melu Bro, tak cangking wong aku kiai gaul." Akhirnya bocah sing jembure siki tak cangking. Ayo. Nunut nderek numpak mobil kula. Tapi yo tak dekek nomburi. Yo nang ngarep yo kenaan yo. Akhirnya numpak ten mobil kula sebelah mburi. Begitu kula badhe masuk ten daleme Pak Bupati, di depan banyak polisi yang jaga rumahnya Pak Bupati. Karena saya tamunya Pak Bupati, mobil saya datang, polisi hormat. Nah, iki bocah sing jembure siki katut dihormati apa ora? Katut dihormati apa ora? Katut. Soale aku dihormati karo Pak Polisi ngene, bocah iki senajan jemburis. Mergo melok mlebu nang mobilku, katut dihormati karo polisi. Akhire mbau wendol ndase. Wah, polisi lho hormat sampe aku. Iso crito maneh, Dek. Ma, aku dihormati polisi. Begitu saya sampai di rumah Pak Bupati karena ada acara, beliau kan njaluk donga. Muga-muga sampeyan iso kepilih meneh. Lho kan ngono to. Wis tak dongani wis Sulawesi. Pokoke tak dongani. Selesai acara berdoa bareng Pak Bupati, keluarga dan jamaah, nah, rampung terus ada acara jamuan. Aku dimasukkan di ruang jamuannya Pak Bupati. Saya duduk di kursi kehormatan. Akhirnya kan bocah sing jembur sih dikek goleki to. Sing derekno Pak Yai ndi? Sing derekno Pak Yai ndi? Digoleki padahal iki ndepipis napa jokan. Ambek kukur. digoleki soalnya wong dereke Pak Bupati, akhirnya melu lungguh no kursi kehormatan. Mari ngono disuguhi mangan. Aku mangan, bocah jembure siki katut melok mangan apa ora? Ya malah akeh kono mangane mbek aku. Yo katut dikei mangan. Soalnya saya dikasih makan, dia ikut saya, dia juga ikut mangan, malah mangane akeh kono. Jadi ngapunten ngene iku sekedar gambaran saja. Manut wong sing mulya, aku bukan berarti kok aku ngaku mulya ora. Sing mulya ya bupatimu kuwi wong Sahri mulya. Loh, mergo aku rawuh nggone Pak Sahri mulya. Akhirnya aku dimulyakno, bocahku ya katut mulya. Mergo nang daleme Pak Mulya. Ngono lho. Lho dikei mangane tambah mangane akeh kono kok ambek aku. Saya kita kayak contoh mana? Hei, hui. Iki gambaran bahwa jenengan nek purun manut wong mulya katut mulya. Misale yo, ana kiai arep budal ceramah, wis dudu aku iki kok aku terus. Wonten kiai arep budal ceramah, supire tepak mencret. Situke udunen. Lah supir loro lho sijine mencret, sijine udunen. Wes gak iso njejak. Padahal jadwale wis mendesak. Akhire santri liyane ndak ana sing iso nyupir. Akhire utusan karo santrine, "Eh, saya tulung kae tangga kae ana sing iso nyupir kae, supir len kae." Eh ketoke tepak ning omah. Para nono, Pak Yai njaluk tulung, njaluk ngeterke budal pengajian. Akhire santrine moro, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ana apa? Kula diutus kali Pak Yai nyuwun tulung." Kan nyupirin jenengan niki wonten jadwal pengajian supire kale sing setunggal mencret setunggal udunen. Iki sing supir len iki gayane jual mahal. Waduh gak iso aku wis kadung charteran e. Piye iki kok sore iki aku charteran. Akhire terus ya setengah meksa sampean tulung kok sampean tulung charterane sampean gentekno wong. Soale iki penting iki jamaahe sak pirang-pirang. Engko le Pak Yai gak iso budal ya mesake jamaahe gek iki urusane ngaji. Tolonglah. Lho terus piye ngene iki charteranku? Eh charteranmu sampean gentekno wong liya, dipaksa. Akhire ya setengah wedi ambek kiai barang ngono. Akhire dhewe gelem. Ringkes cerita budal nyupiri. Iki wis raine ngelumpuk cangkem irung batuk dadi siji. Nyabrut wong geleme mergo terpaksa. Apa ora gelem ya sungkan ambek kiai, padahal dene wis duwe cakepan charteran jelas entuk duwite. Lah nek melok kiai urung karuan nek digawe duit. Pikirane dhewe kan ngono. Ngono digasak barokah ae ngono. Tapi dene ya piye wong sing ngongkon kiai, akhire manut. Nyupiri karo nyabrut betutut dijak ngendikan dijak ngomong karo kiai nek jawab ya mek sak witi sak nggih lha kowe piye yo mboten nggih mboten nggih mboten ngono ae nyabrut betutut begitu sampai teko lokasi pengajian habis acara dhek lho dijak mangan lho gak gelem soalnya wis jajan nduk njoba kan nyabrut betutut. Ring kecerita mulai kiai lek mulai pengajian kan biasane digawani berkat. Yo mbuh nek kene iki eneng mbuh ora. Kan biasane ana. Lah kaya iki akhire kiai niku kalih panitia dibetani berkat loro. Digawani besek loro sing siji gedhe, sing siji cilik. Begitu sampai dalam modun berkate digawa modun kiai ini mbatin wah iki berkate loro sing siji gede sing siji cilik ya wis sing gede iki tak kekno bunyai sing cilik ben digo mulih supir ben dipangan ambek bojone ambek anake diomongi supire eh Pak sopir matur suwun sampean gelem ngeterke aku pengajian aku matur suwun ya sepurane lek ngrepoti waktu sampean lah iki ana berkat iki gawa mulih sampean pangan ambek bojo sampean ambek anak sampean lah sing gede iki jarno dipangan bunyai ambek santri-santri nggih yai matur suwun mulih yai istirahat bareng esuk-esuk bunyai nyapu ambek buka besek bunyai gremeng yai nilai krungu bunyai gremeng ayo panitia lu karepe piye ngekei berkat kok sego-sego tok Yai krungu mikir yai ini lah kok sego-sego tok. Lah berarti sing besek cilik tak kekno supir kuwi iwak-iwak tok. Akhirnya kiai yo tangi metu ibu nyaine. Ana apa to, Mah? Kok gremeng ae ana apa? Nga iki panitia orang genah. Wong tekate ngekeki berkat kok semene gedene besek kok sego-sego tok. Ya iki asline yo guyu tapi dimpet. Dimpet tapi diomong, "Eh yo menawa panitiane khilaf to. Jenenge panitia kadang-kadang lali." Padahal batine kiai, berarti sing besek cilik digawa supir kuwi iwak-iwak tok. Wes, bareng ngono kira-kira jam 2 mantun duhur, supir sing wingi dikongkon ngeterno kiai nyaprut jual mahal rumangsa kepeksa kuwi jam 2 wis sowan nang daleme kiai. Ye, mangke lek enten pengajian mleh kula sing nyupiri nggih. Jarine kiai, raimu wong kowe entuk iwak-iwak tok ngono. Kene mek oleh sego-sego tok. Lho niki lho. Barokah iki aja mbok anggap pengalaman pribadi lho ya. Barokah nderekke kiai. Iso oleh iwak-iwak tok. Mangkane pun jenengan mantep nggih nderek para kiai, nggih. Hoi. Derek para ulama nggih ahlu sunnah wal ahlu sunnah wal lekno kene N singkatane Nahdlatul Ulama NU Nahdlatul Ulama niku NU nunut ulama soalnya potongane kula sampean iki lek gak nunut ora tekan nggon nunut ulama lah lek wis bener oleh nunut ulama duwe tugas termasuk yayasan Al Barokah Munawir ini punya tugas NU nuntun umat. Halo rapati nyaut modelmu iki sampean mece wicil ini ngono to gak duwe tugas NU nuntun umat. Lah terus yayasan Al Barokah Munawir termasuk lembaga NU yang nuntun umat. Namanya nuntun umat iku ya butuh biaya. Mulane aja kaget lek terus ana istilah NU narik urunan. Mulane lek enten pengajian, enten yayasan kok jenengan ditarik urunan, ya aja nyaprut, ya aja betutut, soale NU narik urunan itu juga bagian dari tugas NU. Ternyata NU ora mek nuntun umat sing urip tok, ya nuntun umat sing wis mati. Buktine NU nalken uang, nahlili uang. Ngate gak iso wong kiai ce. Soalnya sing gelem nalkin, sing gelem tahlil nggih, Mek. Ngono ku saiki tahlil ya akeh sing elokke, sing syirik, sing bid'ah, sing ora tekan. Apa wis mati urusane dhewe-dhewe, nyapa kok nganggo ditahlili barang, ora tekan. Sampeyan aja kalah wong santrine kiai kok. Tekan, sing ngono ae. Tekan. Dalile apa nek tekan? Nek dalil aku gak roh. Dalil takono Pak Yai. Pokoke tekan. Tapi aku duwe bukti. Ngono. Nek dalil takono Pak Yai, tapi aku duwe bukti. Buktine apa? Buktine ora tau dibalekno. Lha umpama ora tekan gak ya dibalekno wong malaikat iki jujur-jujur. Malaikat iki ora ono sing korupsi tahlil. Malaikat iki jujur kok nek ora tekan gak ya dibalekno. Nyatane ora tau dibalekno berarti ya tekan. Kowe nek ora percaya mati yo engko tak tahlili. Halo. Yes, insya Allah kula jenengan ngeten iki nggih dalam rangka nyadong barokahe para ulama, nggih. Nyadong barokahe para ulama, nyadong barokahe para wali. Lho apa para wali, para ulama ku barokahi? Oh jelas, barokahi sedayanipun ucapane nggih barokahi. Hoi. Hoi. Astane barokahi, dongane barokahi, bahkan pandangan matanya saja barokahi. Saestu niku. Hoi. Woi, ngono iki kadang saya ono sing takon, Lah ya mosok wis mati ngono kae diparani kuburane apa yang barokai? Sing kandha mati sapa? Sing kandha mati sapa? Urip kok mati pripun? Urip cuma alami sing beda, kehidupan itu macam-macam. Inna ansha'nakum nasyatan katsirah. Kami Allah memberikan kehidupan kepada kalian dengan kehidupan yang sangat banyak. Dikei kehidupan sing wakil karo Gusti Allah. Ana kehidupan azali, ana kehidupan roh, ana kehidupan rahim, ana kehidupan donya, ana kehidupan barzakh. Mboh. Ana kehidupan akhirat. Lah tiyang ten gene alam kubur niku hayatan barzakhiyatan, kehidupan alam barzakh. Dalile takokno kiai. Bukti ne, aku duwe. Ngono ae. Halo. Apa bukti ne? Kanjeng Nabi dawuh, tiyang ten alam kubur niku innamal qabru raudhatun min riyadil jinan au hufratun min hufarin niran. Uang no alam kubur niku ana kalane ngrasakno taman swarga, ana kalane ngrasakno jurang neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiang ten alam kubur niku ana kalane ngrasakno nikmat swarga, ana kalane ngrasakno siksa neraka. Berarti iso ngrasakno. Lah nek iso ngrasakno niku mati napa urip? Ora patek nyaut to. Ayu-ayu oon. Iso ngrasake niku urip napa mati? Mati napa urip? Urip kok iso ngrasake kok. Nek mati ora obah, nek obah medeni. Nek urip golek mata duiten ya. Kena apa kok gak golek ilmu? Saking aneh ngeten lho. Kula jenengan niku mboten ngertos kehidupan ten alam barzah, tapi orang-orang yang berada di alam barzah ngertos kehidupan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Saman tak kei gambaran yo, cek paham. Kehidupan niku rak macam-macam. Ono kehidupan alam rahim. Di kehidupan alam rahim, bayi sing no kandungan orang ngerti bapake, orang ngerti ibuke, orang ngerti wong tuane. Semono uga bapake, ibuke, wong tuane iki ya ora ngerti anake. Karena terpisah, betul? Betul? Anak mboten ngertos wong tuane, wong tua mboten ngertos anake. Niki kehidupan alam rahim. Terus kehidupan alam donya padha ngertine, bapak yang ngerti anake, ibu ngerti anake, anak yang ngerti bapak ibuke. Hui. Lah mangke pindah ten kene kehidupan alam barzah. Niki sing no alam donya ora ngerti sing no alam barzah, tapi sing no alam barzah ngerti sing ten kene alam donya. Demi Allah, keluarga panjenengan yang sekarang sudah berada di alam barzah tahu bahwa panjenengan saniki nembe ngaji rela meninggalkan jodha akbar. Demi untuk ketemu dengan jodha anwar. Allahumma shalli ala Muhammad. Lho apa ngono ku ya ana contone dalile takono yai. Buktine aku duwe. Apa buktine? Sama nek tepak nonton TV ana siaran berita. Sampean ngertos sing maca berita teng TV niku napa mboten? Woi. Sampean ketok sing maca berita teng TV niku napa mboten? Berarti sampean ngerti, tapi sing maca berita no TV niku ngerti sampean napa mboten? Lah iya kuwi lak yo dalil. Sampean ngerti sing maca berita no TV, tapi sing maca berita no TV lak gak ngerti sampean. Terus ana sing padha ngertine, contone aku dengan kamu. Aku ngerti kamu, kamu juga ngerti aku. Kan ini kita sama-sama ngerti. Iki padha ngertine. Lah, terus sing padha ora ngertine, ibaratno alam rahim mau anak gak ngerti wong tuane, wong tua gak ngerti anake, ngradio. Sampean ngrungokno radio. Penyiare radio ora ngerti sampean, sampean yo ora ngerti penyiare radio. Mulane nek ngaji aja mek teko radio. Woi. Soale sampean gak eruh wonge, sing ngaji ku ilmune piye, akhlake piye, ibadahe piye, kowe mek krungu suarane tok ora roh rupane, swara tanpa rupa iku jenenge entut. Lek swara tanpa rupa jenenge entut. sing banter suara tanpa rupa jenenge lah nek belajarmu teko entut ilmumu ya dadi ilmu. Apakah ilmu entut itu dalam dunia perentutan? Nah ilmu entut itu ya ilmu sing dadi no fitnah non dindi dadi fitnah yang ini kok ada sing entut bel bel selengut selengut selendep selendep pasti setelah itu muncul fitnah saling tuduh saling ngadani saman ya sing entut ambune entute saman kaya ngene iki ambune sing dituduh enggak entutku ora ngene kok entutku iki khusus ambune ora paling yo pinggirmu kuwi ha sing dilokno mangkel nesu sapa sing diarani aku ngenyeke entutku tambah mengandung vitamin kok. Akhirnya saling tuduh, saling fitnah yang terjadi kemudian tut wuri handayani sing entut mburi ngarep sing diarani. Lah ngono iku. Lah saiki lak gara-gara ngono iku to. Woi. Woi. Gara-gara macam-macam ngono iki saiki yang tahlil bid'ah, haram, syirik, macam-macam. Biyen ket biyen wis diajarno karo penyebar agama di Nusantara ini ya apik ya ora ono apa-apa. Saiki diarani sing haram, sing syirik, sing bid'ah dadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Wis apik-apik rukun akhirnya terpecah belah. Sakno Pak polisi kulo bingung. Polisi ngurusi ngono-ngono ku barang bingung. Ngono lho. Hoi. Kadang-kadang kita sesama umat Islam sendiri gegeran. Kita diadu domba tapi kita enggak sadar yang luar sana tepuk tangan hore wong Islam tukaran sak balane tukaran sak kancane sampean tahu krungu ana wong Islam gegeran karo liyane Islam lah gak ana gegerane lah padha karo islame ngene apa mboten gegerane mesti karo padha islame ya Allah ya Allah kula niku nek tepak pireng berita sing aliran ngene aliran nangis asline cuma yo arep nangis yo isin aku. Subhanallah. Mbah Pak Bupati, mbah. Sama aja ngono to nggare aku sok men dijak kampanye karo kuwi. Mesti dhek mikir, wah iki jamake akeh ngono mesti. Nek aku ya karek gampang to wani piro ngono to. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, dulur-dulurku, sing rukun, pon. Nah saat ini niku ku atas sing model ngoten-ngoten niku jenengan mboten usah kenggo. Ngono sing elok ke, nyapa kuwi wong dikira no ambek gobek. Ana dilokno la ilaha illallah. Ngono ku ya kober ana sing takon. Ya tak jawab. Lah wong sing gobek kono kok kowe geger. Wong gobek arepe dhewe kok mbok gegeri. Lah apa kok geger perkara pergobekan? Ndak usah ribut masalah pergobekan. Wong sing gobek kono kok kowe sing geger. Emang masalah buat lo? Lo. Halo. Mboten napa-napa. Yo gak apa-apa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. Ama sih sampean la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yo ora apa-apa. Sing gak oleh kuwi nek sampean zikir karo jotosan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Alladzim la gak oleh. Ngono ku sik ana sing nyapa kok katik gobek-gobek saking nikmate ngrasakno lazate zikir, saking nikmate nyambung karo Gusti Allah ngantek gobek-gobek. Uangnya gak seneng ya ngene-ngene, saweneng ya ngene-ngene. Ngene apa mboten? Ya mbole wong kene nek tepak seneng sing obah bokonge ya gak roh aku. Uangnya nek gak seneng mesti masyaallah. Ngono. Tapi lek saking senenge ya Allah. Ya Allah. Nek gak seneng lah ngono to. Masyaallah. Mesti gobek-gobek. Lek seneng. Ya. Saking senenge, saking nikmate. Kula kaya conto ya. Kula disuguhi kopi karo panitia. Iki ora dikongkon gawe cewek. Tapi dikongkon ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. nikmat, saking nikmate kula alhamdulillah. Lho, wong dikiri yang ngono saking nikmate sampe ngene iki. Ra usah digegeri. Saiki lho senengane ngono. Ono sing ilokno, nyapa kuwi ate ono peringatan khol, peringatan khol, peringatan khol. Sing Habib iki kok sing kiai kok sing ulama iki kok dikholi, dikholi, dikholi. Lah ngene. Sing dikholi iki jelas wong apik. Aku rung tau krungu ono peringatan haul Bandar Togel. Ora ono. Aku ngaji ono ya ini ceramah ya mono ya mene sak mono suwene urung tau nampa undangan teko panitia pengajian umum dalam rangka peringatan haul germo ini ora ono. Mesti wong apik. Sapa guyu ora enak ngono. Jadi guyu. Lah di kalangan Nahdien kok banyak peringatan haul ini, haul ini, haul ini. Hampir setiap hari ada peringatan haul. Peringatane haul aulia, haul kiai, wah hampir setiap hari. Kenapa? Mergo saking akeh wong mulya, saking akeh wong hebat. Diperingati haule, dalam peringatan haul itu diceritakan sirohnya, diceritakan sejarah hidupnya agar jamaah yang menghadiri, jamaah yang mendengar itu bisa menteladani kehidupannya, bisa menteladani perjuangannya. Diceritakan no, makanya bendino no hol, lah sing ilone apa hol-holan, lah nggone kelompoke dhewe ora ana wong istimewa kok. Sopo sing arep diholi? Mosok Ipin Upin. Peringatan haul Ipin dan Upin. Wes, yo, ini orang-orang luar biasa. Sampun, sing nomor telu. Wong bar loro kok papat. Sekolahnya bayar juwet wi paling. Yang nomor tiga, kelompok ketiga. Manusia biasa. Tak baleni meneng. Sing pertama manusia istimewa, nomor dua manusia luar biasa, yang ketiga manusia biasa. Nek manusia biasa iki ono kemungkinan mlebu swarga, ono kemungkinan mlebu. Ayo to nyaut, Bro. Ono kemungkinan mlebu swarga, ono kemungkinan mlebu. Manusia biasa, kadang-kadang apik, kadang-kadang kadang-kadang bener, kadang-kadang kadang-kadang positif, kadang-kadang kadang-kadang husnudzon, kadang-kadang kadang-kadang semangat, kadang-kadang timbangannya ora patek cerdas. Tak ngomong dhewe. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang orang gendah. Ini manusia biasa. Diajak zikir ya meluntar-meluntir, diajak sholawat ya sambat, diajak maca Quran ya kelipan, diajak sembahyang pikiran yang belayang. Usolli Allahu Akbar kabiru walhamdulillah, ya Allah utang kok gak lunas-lunas, ya ya Allahu Akbar ya pari ya wineh ya kuning, ya Allah liman hamidah ngelek pupuk ya wangel saiki golek pupuk. Allah awar Pak Bupati iki iso goleke pupuk apa ora to. Wong salat kok iso nyalahke Pak Bupati barang lho. Anggite bupati iki urusane meng ngurusi pupuk tok ngono apa piye? Allahu Akbar, ngono ku sok jago min jago bupati meneh apa ora. Allahu Akbar. Ngapunten Pak Bupati, wong pancen ngoni-ngoni jenengan modele ngono. Kaya ngeten niki Pak Bupati, jenengan tak aturi. Warga sing model ngene iki, jenengan ana pengajian rawuh ngene iki mesti duwe suudzon. Saiki lek pengajian teko soalnya arep nyalon meneh, mesti ana sing ngono. Ya to. Awas wong. Wis aja kaget Pak Bupati, musa begecil-begecil ngene iki wis. Nyantai wae, ngono ku ana sing mikir, nyalon yang jago aku yo apa dikeki dhuwit yo tak pilih. Apa gak ana duwite yo ora kudu. Ngono ku ana sing model ngono iku. Makane jenengan dadi bapak, bapake wong sak Tulungagung kedah sing jembar dadane. Negara gede pangapurane. Sabar duwe begecil-begecil model ngene iki. Ngono. Ngapunten, dadi tekan ndi mau? Yo, manusia biasa. Krungu adzan, yo gelem jawab. Yo rumangsa terpanggil duwe kewajiban salat, yo gelem nglakoni salat. Ana wulan Ramadan teko, merasa terpanggil untuk berpuasa. Yo gelem nglakoni puasa. Ana yayasan dibangun, yo melu nyumbang. Manusia biasa. Ana pengajian, yo budal. Ana dangdutan. Ono. Ono selawat, yo urun. Ono tayub. Isi go sayo teko jaranan yo. Nggone majelis tahlil yo eneng. Nggone majelis adu pitik. Manusia biasa. Manusia biasa, tapi yo sik apik. Maksudnya apike ngene. Krungu ana perintah taat kok nganti kliwat. Gak weton, menyesal banget, nyesel banget. Contohnya kayak gini deh. Lho, mbae bareng kaya melu guyu apa ngerti, Mbah? Wong aku ki nuruti sing nom-nom ngene iki. Mbae kok iso milih. Aku pakai bahasanya anak muda, ngapain ikut ketawa? Contohnya kayak gini. Jam 10 pagi udah mapan tidur. Mapan nih bahasa Indonesianya apa? Ayo aku takon saya kirim mbok guyu. Mapan turu bahasa Indonesianya apa? Berangkat. Berangkat tidur ngono. Lho lah yo gak iso, lah kok mbok guyu aku. Padha gak iso ngono kok. Ya wis mapan tidur ngono ae. Sementing paham gak wis ya. Jam 10 pagi sudah mapan tidur. Nah, sementing paham gak wis, pancen yo gak ana bahasa Indonesiane kok. Ayo sapa sing iso bahasa Indonesiane mapan turu. Ya mapan tidur iku kok ora usah nyalahke. Ngene iki ngarang kata-kata yo angel gak karuan kok. Karing rungokke lho gak usah umek. Misalnya ini jam 10 pagi dia udah mapan tidur. Saking lelapnya, lho ini aku roh, tanek ki bahasane lelap. Apa tak ngomongi saking taneknya aku mesti mbok guyu. Saking lelapnya dia tidur. Sampai ini saiki ngono disingkat-singkat. Sampai dia bangun-bangun itu geragapan. Mendengar suara azan, ternyata lihat jam, udah jam 3 lebih. Adzan asar itu, astagfirullahaladzim, iki lak wis masuk waktu asar, padahal aku kurung sholat duhur. Ya Allah, aku turu kebacut, kebablas, durung sholat duhur, wis masuk waktu asar, tangi nyok nyok nyok, anaknya diwamuk kabeh, kok kamu gugah to nono? Siti barang di Siti, aku kok gak digugah, ngamuk, kok gak digugah, aku kurung sholat duhur. Kau betul menyesal banget. Ngono, tepak Ramadan pas waya poso, nengkok terus terpaksa moka ngono. Barengyo kau betul ya Allah, padahal yo mek kelenyer ngono tok. Saiki nyatane wis ngelak meneh, wis ngeleh meneh ngono kok mentolo moka aku mentolo mokel. Kau betul. Lah kowe kan tambah seneng. Pembendino moka bersama. Subhanallah. Ada pengajian ana infak keliling kok gak melu nyumbang, nyesel ya kawetun. Ini masih dianggap sebagai manusia biasa, lumrah, tapi tetep sik apeh akeh apike timbang eleke. Wes, sing ngisore sing nontok jam ya sapa? Aku heran wong tolong agung. Samane gak bosen to, Bu? Ndelok raiku ngene iki. Aku kok gawok padahal gone ana gunung sing teko ke masyaallah. Iki yo wong kabeh iki. sampai dongsong-dongsong ngisor jagung, ono sing nong ngisor gedang, ono sing Masya Allah bokongnya kepelindes watu bareng mau neng kono. Ya Allah perjuangan iki Masya Allah, andaikan mati di sini termasuk mati syahid. Sing amin gak suwe. Gak suwe dicatat sebagai syuhada, ora mati tapi oleh ganjarane mati syahid. Ngono lho. Wong ngaji ge entuk ganjarane mati syahid anggitmu. Ngono kok sensitif banget sih. Sing tuwek rasa melu guyu. Iki urusane cah enom iki. Gini. Sekarang yang keempat. Manusia istimewa, manusia luar biasa, manusia biasa. Tingkat keempat, bentuknya manusia tapi derajatnya bukan manusia. Mohon maaf, bentuke wong tapi derajate duduk wong. Ayo to nyau to, bentuke wong, bodine wong, awake wong tapi derajate duduk jasate wong tapi kelakuane duduk potongane wong tapi sifate duduk padahal sirahe ya sirah, mripate ya mripat, kupinge ya kuping, irunge ya irung, sing banter cangkeme ya cangkem, gulune ya gulu, dodone ya dodo, wetenge ya weteng, udele ya udel dan seterusnya. Wes. Aja nggarai ae. Sifate duduk wong, ngapunten sanget. Ngapunten sanget. Asline padahal ya wong. Nek sugih kendaraane ya apik, pakaiane ya licin, nek melarat ya oleh raskin, nek ngentut ya basin. Umbele ya asin. Ya gathokno sing in-in ngono kan angel. Tapi ngapunten, ngapunten sanget. Krungu azan, gak kudu moro, gak kudu teko. Ya ora rumangsa duwe kewajiban salat. Ono Ramadan sama sekali enggak merasa terpanggil untuk melakukan puasa, tapi nek riyo nggegeri wonten apa mboten? Wonge teko? Sing ndi wonge? Ya Allah. Masih ono masjid dibangun tempat pengajian narik infak, gowo duit ora kudu nyumbang. Wis jian pokoke. Urip gak rusangkan para ning dumadi. Ora tau ngaji, ora tau manembah marang Gusti, gak gelem apik marang sesami, gaweane mung mangan turu ngombe ngising ngambek rabi. Aku cara kon dalang asline ya iso. Cuma nyapo kon dalang bareng wong ngene tak telateni wis renes kok. Ngapunten, ngapunten. Dadi Masya Allah. Kelakuane jan. Niki ngapunten banget. Ono pengajian ya ora kudu menyang, ora kudu nyumbang malah ngerongrong. Panitiane malah dipoyoki wae. Dimusuhi, dirusuhi. Subhanallah, pangapunten sangat. Iki bentuke wong, potongane wong, tapi derajate wedhus. Ojo mangkel karo kula, ojo nesu ambek kula. Soale Al-Qur'an yang menyatakan ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-Qur'an menyatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti an'am. An'am itu binatang ternak. Ya contoh yang paling familiar kan ya wedhus. Bahkan balhum adal, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Ngapunten, saya hanya menyatakan sifat dan kelakuannya. Halo? Halo? Di antara sifat dan kelakuan wedhus, nek mangan ambek ngadeg. Leres mboten? Leres mboten? Sama napa tau weruh ana wedhus dituki panganan terus lungguh sila? Mangkane apa ana wong kene mangan kok ambek ngadeg berarti nganggo sifate. Salah mangan wis ambek ngadeg, tangan kiwa mluka mlaku omong-omongan sisan. Iku wake lho model prasmanan-prasmananan ngono iku. Nggih mboten? Ngapunten, ngajine diterusno mboten? Terus napa sampun? Sampun napa terus? Sampun napa sampun? Ngeyel anjane. Ya wis lek ngajak terus kudu ana deal dhisik. Janji, jawab pertanyaan saya dengan banter, oke? Jawab dengan jujur, oke? Apa gak banter, gak jujur jawabnya, langsung selesai, tak dungani. Deal? Deal? Kowe jawab jujur sing banter, kawabe jenengan nate napa mboten mangan nambik ngadeg? Wedus. Ngapunten, ngapunten heh. Heh. Hei. Ojo rame-rame, aku yo tahu. Sopo ngelokke wedus no? Sembarangan ancene yo. Lo ndak peduli siapapun, enggak peduli rakyat, enggak peduli pejabat, enggak peduli santri, enggak peduli kiai, lek mangane kok karo ngadeg berarti wong sing nganggo sifate no no, wong pancene tapi nganggo kelakuane maneh. Wedhus iku lek ate mangan ora maca donga. Tumon zaman ana wedhus dituku suket kok bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ndak ono. Mangkane lek enak wong kene arep mangan kok ora maca donga berarti terima kasih atas pengakuannya. Telu, gak ngono tok. Wedhus iku lek nguyuh yo ambek ngadeg. Gak ada ngomong wedhus lanang, yo wedhus wedok barang. Wedhus ae. Gak wedhus lanang, gak wedhus wedok padha lek nguyuh ambek ngadeg. Tur. Rampung lek nguyuh yo mboten cewek. Ceweke nganggo obat, maksudnya obat abit. Ngono ku sik ana sing takon, lha nek wedhus wedok ya digobekno tok ngono. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Lek ana wong kok ngoyone ambek ngadeg berarti sorry ya, sorry jenengan marah dengan saya juga boleh, tapi perkenankan saya untuk mengemukakan sedikit alasan sebelum Anda marah ke aku. Kalau dalilnya tanya sama kiai. Tapi aku duwe buktine. Uang iku lek kadung elek diembakno kewan. Uang iku lek wis elek diarani kewan. Tukang anakno duit, tukang anake duit, rentenir iku ngutangi ngutangi cagak iki lho. Nang nyaure cagak listrik. Ngutangi neker kok nyaure bal. Iku diarani lintah. Lho, padahal uang to iku. Tapi dijuluki lintah. Oh, diarani kewan pokoke diarani kewan. Mengkane ana lagu wong lanang sing nganyelke, wong lanang sing nganyelke kuwi jenenge keong racun. Kandhane kok Masya Allah. Eh, lek tepak ana truk muatan apa dicoloti, dirampas barangnya diarani bajing. Padahal sing loncat iku wong lho iku. Tapi julukane bajing. Sorry, pejabat sing tukang ngentekno duwite rakyat jenenge kucing garong. Padahal sing garong iki wong. Simbule tikus. Makane lek milih bupati yang sing ora seneng ngono-ngono kuwi. Nggih. Ora mesti lho, kadang-kadang ya khausuk nyalone kalungan sorban, nanti bae ya kucing garong. Ora mesti. Hoi. Ya delok ae iki, lho. Lah iki lek lamun korupsi gak mesti lebono penjara ambek KPK. Ngono berarti alhamdulillah jujur. Ngono. Hoi. Ngono. Saiki akeh lho sing wis mlebu. Muga-muga selamat. Kowe iki didocak ndongake kok malah guyu tak gasaki sitok-sitok. Ini kan ikon ya kan kebanggaan to. Ngapunten. Subhanallah. Gitu lho. Sorry, rungokno meneh. Ana wong lanang kok senengane gondoli wedokan. Apaan wong wedok ayu digondol, wong wedok ayu digondol jenenge buaya. Bajul kuwi. Lah kewan sih jenenge. Ayo sapa sing arep bantah omonganku? Wong wedok sing senengane mindahi omongan kene digowo mrono, omongane kono gowo mrene, ditu cek geger. Omongane iki sampekno iko, omongane iko sampekno iki cek geger diarani adu. Wedus. Anjane iya. Subhanallah. ora ono hubungan akdu nikah lho, lanang wedok ambek wedok kok tumpak-tumpakan, jenenge kumpul. Padahal hasilnya kan kumpul uang tuh. Tapi kebo. Kalau sudah jelek ini kewan. Subhanallah. Makanya jangan marah kalau tadi dipadakno karo heeh. Wes oleh papat, berarti kada kurang loro. Nomor 5. Sak ngisore wedhus. Ono sing luwih elek meneh? Ono. Bentuke wong, wujude wong, potongane wong, tapi kelakuane eleke sak ngisore wedhus. Gaweane ora mung mangan turu ngombe ngising ngambek rabi tok. Tapi kelakuane letek tek tek tek tek tek tek. Utuke butek, pikirane sumpek, atine butek, wetenge wis wareg, donyane kathah, panganane turah-turah, cangkeme jek mamah, kancane duwe mentolo ngerayah, dasar serakah. Ora usah dodok-dok. Engko lak nyaingi dalang-dalang kuwi. Asline yo iso anakku padha-padha. Ngapunten banget iki bentuke wong, tapi sifate dudu wong. Sifate dudu wong, derajate ASU. Ya nek sing urung paham yo KIRIK. Ben mangkel yo ben. Saya sampaikan apa adanya. Ngapunten. Hoi. Hoi. Kira iku lak kewan sing paling serakah. Wis duwe panganan, wis mamah, koncoe duwe digodhog dicak kerah. Subhanallah. Lah wong iku lek kadung serakah, keserakahannya melebihi binatang apapun di dunia ini. Tidak ada makhluk yang lebih serakah melebihi manusia ndak ono. Menungso ki makhluk sing paling serakah tentunya. Gak ono bandingane. Saya sering sampaikan ini untuk menghilangkan sifat tomak, untuk menghilangkan sifat serakah. Ngapunten, udah dibilangin, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian minum minuman keras karena itu minuman setan. Isek diombe. Apa enggak kasihan sama setannya? Minumannya setan kok mbok ombe lu, terus setane mbok kon ngombe apa? Alangkah mentala di kau. Halo. Makhluk wis dikei jatah panganan dhewe-dhewe ambek Gusti Allah. Lho menungso iki sik ngrebut jatahe liyane. Pitik ayam, ayam pitik, pitik ayam, ayam pitik, chicken. Iku jatahe biji-bijian, jagung, dele, beras, kacang ijo. Menungso jagung doyan, beras doyan, kacang ijo. Ayo to nyaut gabah. Karak. Sak pitik-pitike. Ya. Wedhus iku dikei jatah ramban-rambanan ambek suket. Menungso ramban-rambanan doyan. Suket doyan. Lah kangkung, bayam, sawi, lembayung iki kaya suket. Sangkingane gayane diperhalus bahasane sayur-sayuran. Sayuran apane ya suket kuwe kok. Suket iku asline. Ayo baleni menungso iki ramban-rambanan doyan. Suket doyan. Sak weduse doyan. Masyaallah. Mbuh. Mbuh pokoknya mbuh gak tok mikir gak tok iya podo doyane soalnya aku yang menungso ngono lho podo karo sampeyan bro menungso iki apa-apa ngapunten kucing niku panganane pindang menungso ya doyan pindang kadang-kadang iso mentolo ngelokno kucing wedok-wedok yo duwe pindang nang ndase dicolong kucing. Ndase tok lho sing dicolong. Ngene kucinge dipeleter nganggo sapu. Kawep yo ora keneh. Banter kucinge mlayune. Godhek-godhekan ambek kucing. Iso nyosop-nyosop kejlungo perkara kesandung. Glodak konangan anak-anake. Nyapa Bu kok tiba? Enggak iki godhak kucing, kucing celutak nyolong pindang. Kucinge krungu le noleh. Anake diomongi, celutak ibumu le. Mempanganan kumik ndas pindang tok ibumu apa-apa dimplok. Jadi asline wong ambek kucing iki luwih celutak. Matur suwun atas kesadaranipun. Asli yo. Jajal menungso yo apa sing ora doyan? Sembarang kalir? Apa-apa? Biji-bijian? Jagung? Beras? Dele? Kacang ijo? Pitik? Suket? Bayem? Kangkung? Rambanan? Wedhus, pindang, jenazah. goyan lah teri kuwi. Iwak teri kuwi gak jenazah kuwi. Engkane ibu-ibu lah tepakno dapur kok goreng teri, saya takoni, goreng apa, Dik? Jenazah. Halo. Halo. Menungso iki sayur-sayuran? Iya. Nyaoto sayur-sayuran? Iya. Buah-buahan? Iya. Daging? Iya. Sing bosok? Iya. Lah iya, lah tempe tape kuwi gak bosok. Doyan-doyan apa-apa doyan. Ayo nyaut-nyaut. Panganan sing lembut? Iya. Sing atos? Iya. Empuk? Iya. Endek? Iya. Dawa? Iya. Cilik? Kawedi kelebu kabeh. Panganan sing alot? Sing gamuh? Ayo to nyaut, Bu. Adem? Anget? Anyep? Panas? Legi? Pahit? Kecut? Asin? Wangi? Sedep? Basin? Pesing? Doyan. Sing pesingi malah ngangeni. La haula wala quwata illa billah. Ngantek tekan beluk ile doyan. Beluk ile doyan. Lah rokok kuwi. Aku yo doyan. Pak Bupati yo juara. Podho. Masya Allah. Wes, iki nek gak diatur nganggo agama. Maren, ora ono sing iso bali tekan swarga meneh. Ya untunge kula jenengan iki gadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus perjuangane diterusno para aulia, diterusno para ulama. Mulane mau ten ngajeng lak tajak gandulan. Ya. Hoi. Arep ngalih yu arep ngalih. Sing nomor 6 limang jam kas jere bentuke wong potongane wong modele wong tapi derajate dudu wong. Masya Allah iki sak ngisore KIRIK sak ngisore iku sian jian kelakuane Allah. Orang duwe tata krama, ora kenal agama, ora gelem ngabekti marang wong tuwa, ora tau manembah marang kang murba wasesa. Kaya Bathara Kala ora dhewe etok sing ngolo yen wong liya gak katotolo atine ora lega. wong tulung agung yen dledek-dledek tibake. Dadi mlebu neraka iki aja-aja kanca, mlebu neraka aja-aja tangga, mlebu neraka aja-aja wong liya. Iki derajate ib. Aku oleh separo sama oleh separo. Derajate ib. Aliyashe para setan-setan yang terlaknat tidak ada yang hadir di sini. Minggat kabeh wedi wedi sholawatan wedi khatmil Quran wedi zikir. Masya Allah ngapunten ndak boleh marah uang kok di setan-setan ke. Saya kan ngomong bentuknya manusia tapi sifatnya kelakuannya gitu loh. Dan anda jangan salah paham, setan itu bukan yang uka-uka. Anggitmu setan ini yang uka-uka gitu metu suarane setan nak meringis yo. Setan keplek lah. Bukan, bukan yang di peteng-peteng, di gerumbul-gerumbul, di tempat-tempat yang sangar, yang angker. Ndak setan juga bukan yang digodaki karo tim pemburu hantu. Iku pura-pura tok, masih aku lak iso penampilan ngono. Modale mek udeng-udengan karo kalungan serban. Enggak ya nih, tolong semuanya jangan ada yang mendekati garis ini karena wilayah sekitar sini sudah saya sterilkan. Nanti mau ngono siapa ndak iso, ini sudah steril, tidak boleh ada yang melintasi karena saya sudah merasakan kehadirannya. Ini jenis kelamin laki-laki, punya ekor di depan, ekornya enggak begitu panjang. Sopo sing ndak iso terima modal ngono ae. Ambek gayane glundung-glundung. Yo gelem glundung mari iku dibayari. Golek wis kecekel hantune. Nek tangane wadahi botol. Kuwi opo-opoan kok ana demit diadahi botol yo. Saiki akeh teh botol rasa sundel bolong ya perkara ngono iku. La haula wala quwata illa billah. Bukan. Setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisiki, bisiki atine menungso sing enggak bener-bener iku setan. Sopo setan iku? Minal jinnati wanas. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Yang dari bangsa jin itu ngusirnya mudah. Bacakan zikir minggat, bacakan Quran minggat, bacakan sekut ta'awud a'udhu bi kalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq minggat, bismillahilladzillahi yadhurru ma'asmi syaihun fil ardi wala fissama wa usamul alim minggat, wacake takbir Allahu Akbar amblas, wacano ayat kursi sak mejone minggat, minggat setane. Gampang, yang sulit diusir itu setan-setan sing nganggo BH. Lek wis kadang mas mas oh mau titik lo mau titik mau titik lo mau wangel wi diusir ya, termasuk setan celonoan, setan sarungan angel diusir. Ngapunten sangat, ngapunten sangat. Pada dasarnya setan itu ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kira-kira kita kelompok nomor berapa? Nomor 1 gak mungkin. Yakin gak mungkin. Anwar Zahid itu blas gak mungkin. Sak titin gak ada blas orang mungkin. Bupati yo gak blas berdoa. Doa. Camat, lurah gak blas. Apa mana sing kerucuk-kerucuknya? Gablas iki kelompok istimewa Nabi Rasul. Untuk mencapai tingkat kedua sulit berat, aku gak ngeraiso. Nah, bapak-bapak yang mentok dadine wali nikah, mentok wali murid karuan, wali-wali daya. Ini tingkatannya para wali. Ndak iso, ndak iso. Kita itu yang jelas kelompok ketiga, manusia biasa. Tapi mari kita berupaya menjadi manusia biasa yang paling baik. Karena manusia biasa itu ono sing paling elek, ono sing elek, ono sing rada elek. Ono sing rada apik, ono sing apik, ono sing paling apik. Maka kita berupaya menjadi manusia biasa yang paling baik. Jangan sampai kita masuk kelompok keempat. Napa mau? Loh lali. Ojo sampai kelebu, jangan sampai masuk kelompok keempat. Apa mau? Apa maneh nomor 5? Apa mau? Luweh-luweh nomor 6 apa? Tolong nanti sampai rumah tafakur, aku termasuk nomor piro? Lamun wedhus iki wedhus gembel apa wedhus Jawa apa wedhus kibas? Pangapunten, mudah-mudahan keberadaan yayasan Al Barokah Munawir ini mampu mencetak manusia-manusia yang memang sebenar-benarnya manusia. Pangapunten sangat, tentu banyak kesalahan kata, kekhilafan yang kurang berkenan. Saestu Anwar Zahid ingkang dhaif menika nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi dipun sarengi hidayah Gusti Allah. Ala hadin ya wala kulli niyatin salihah ya nabiyur musyafil ummah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا ذريتنا قومنا وجماعتنا ومن حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التواب tuqa wa ahlil qur'anil azim ahli sunnatil jamaah wa ahli sadaqah wa ahli dzikri wa ahli iman wa ahli ikhlas wa ahli yaqin wa ahli istiqamah wa ahli khair wa salaf ad-darain wa laj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wasy-syirki wal fasadi wasy-syarri wad-dhair rabbi ja'alna muqimina salah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a allahumma ij'al hadhihi al-mu'assasah البركه منور معموره بعبادك الصالحين ومعموره بعبادك المؤمنين ومعموره بعبادك المتقين ومعموره بعبادك المخلصين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم سلمنا من عافات الدنيا وعذاب الاخره وفتنتهما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.